Rode Dalu nginceng Imam Syafi'i. Ngundang itu ya nginceng Muhammad bin Idris. Lu penggalane ge turu lucu tiange nunggu nyekel sirae turu. Bariku melek meneh turu meneh ganti subuh. Lu ngono jenengan hormati wis pundi. Terus Ahmad Sambal ijing-ijing metuki Imam Syafi'i ya Abu Abdillah. Akbarat ni binti bi anak atau solil isa summa takut summa tanam summa takut. Pokoknya cintanya orang tahu tahajud orang tahu. Jadi maksudnya iyo, aku kebun itu mikir suika telu masalah. Kau nasi kejawab malah dah tu tak dekat. Lagi kejawab patang pulau telu lah itu je. Sisa ni burung kecil. Mama tambah lagi naumul alim Abdul Tumin ibadah sih. Bolak balik wang alim lu yang ape. Kau mikir tidak telu nopo masalah burung kecil. Lo tapi tenan ini kalau didudukan satu contoh pentingnya melek. Kalau kan sering melek, kalau lagi jarang sholat tenan. Abu ulama riyen dawuh sebagian darani ku hadis. Tapak kuru saatin Abdulun min ibadati sitina napa sana. Mikir sak jam iku luwe apik ibadah suwita. Lah iku baru kae mikir. Bismillahirrahmanirrahim. Dan cangkem Imam Syafi'i luar biasa. Ya, ini kabeh ulama ono cangkeme elek tapi wong ulama tetep darani ngendikan. Nanti ini yo kacau iwo. Yang saya paling mengenang itu dialeknya dia dengan Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu karena dia sering baca hadis. Resiko orang sering baca hadis tidak nazar, ini rungokno tenan. Itu dia akan mewarisi persis seperti Nabi, dan itu bahaya. Sehingga Ahmad bin Hanbal nanti mirip kuaris, nanti mirip apa? Misalnya di teks hadis kan, La ibn Zani kinasni wa mu'min, wa yasir kesari kinasir bahwa mu'min, wa lantai bin Hanbal kinak yang tahib bahwa mu'min. Orang-orang yang jino yang imani ijek, orang-orang yang maling yang imani. Ya cara lahir kan jawi Nabi kan layu minu ahadung hatta yukibali ahi mayuhidbu dinafsi. La imanan iman la ahdalah. Orang ada iman bagi orang yang ngerana pati dan pokoknya Nabi jawi kan ekstrim. Lais nijani kinasi bahwa mau orang tahu jino berarti iman hilang, orang tahu maling iman hilang. Orang yang orang kena dipercaya imannya hilang. Alamatun munafek salah satu. Iza haddasa kadabah. Wah munafek kabeh yang ngaji ini. Bodoni kabeh. Wa iza wa'adha. Akhlaba. Wa iza tumina. Walah semua nape kafe. Mulai umpama mau hasil gue pahami kau yang tak kafe, gue jadi kuarit kafe. Gue wong dino yo raiman, wong maling. Gak iman, sing ora tentang dilure kau yang dilure awak edw yo ora. Ya gitu Ahmad Hanbal. Ya beliau tu cara paham gitu. Terus ketemu Imam Syafi'i tiga jelas. Ya Ahmad, anak dek ne terus ora iman, tobatnya dia. Ahmad Hanbal jawab, ya tobatnya dek ne sholat. Sholat itu terkem. Mau sampai bui ngakak-ngakak. Ya Ahmad, sholatul kafir lah atas siku. Sholatul kafir enggak sah. Ahmad Hanbal langsung nangis itu dengkul Imam Syafi'i. Karena naik, pendapatnya dia naik. Wong darani kafir kok tobat deh sholat. Padahal wong saya sholat berarti dia iman. Wong anti tak sholat iman tak kafir. Iman. Mesti ini nanti ini darani kafir tobat deh. Mau coba sehat kan udah orang. Tobat deh. Jadi ini kok sholatnya ngakek. Ya Ahmad, sholatul kafir lah tasihku, sholatul kafir ku. Terus semua Imam Syafi'i terus ngakoni ini, anta fatihu sunnah. Itu banyak pagi wis. Akhirnya bariku lama adalah tetapi lah yang milki amah. Tiap orang hadis kono, la imana liman la amanata, eh la imana kamilan. Kabe akhirnya orang iman senyurain jenis iman, ini sempurna, tapi tetap iman. Lazi san koyo pas dino imane ucul sira bariku balik nek harus kiri. Pas balik imane ilang kilo tapi ana sing ora. Pas maling yo iman tapi dhisik. Soale walhasil tetep apa iman. Akhirnya dadi akidah ahli sunnah lam nu kafir mukminan bil wisri mbok dosa gedhe koyo opo tetep ora ka. Kok sekali kafir repot. Kok zakate ora mbok tampa. Mergo wong kafir ora wajib. Ora usah tolak mergo wong salate. Imam Syafi'i guyu ngakak-ngakak. Jika Imam Syafi'i ya, obat ya, ini sholat. Ya Ahmad, sholatul kafir, lah tasih. Wong cerdas sih Imam Syafi'i. Mana rawon yang cerdas ke Imam Syafi'i. Nanti omong tak omong mematikan ya dia yo. Masa orang tahu sholat. Ini sholat perdebat. Payah Imam Syafi'i, payah terus lama payah. Kalau ada Imam Syafi'i ini payah lah. Dan ini gue masyur. Ahmad bin Hanbal, Ahmad Imam Syafi'i itu nyucuk hormat. Gara-gara tragedi tadi, kalah debat. Iku putrine ra trimo. Ahmad bin Hanbal nak bengi salat 200 rakaat. Salat sunat men 200. Dadi menyayangi Said Ali Zainal Abidin. Dadi ana kan pinten 300. bisa ini separuhnya lah, kadang 200 satu saja. Makanya ini biro. Lah itu putri ini gak terima, nginceng dalamnya Imam Syafi'i. Apa mungkin Syafi'i sholatnya lebih hebat jika bapak saya hormat. Jadi bertolak isa kan. Lugo ning cara mriki ini kursi jipan, kursi males tapi riyen kan kursi dawa. Nah, kula riyen menangi kursi. Dan kula ndarani kursi dawa lho, Mas. Teng kula lho sing larang kan apa? Sing cara go turu ya kena, go nglamun kena. Ya semua kursi ngoten iki. Bar wudu mek nyekal-nyekal dak ngoten niku. Bar iku turu. Ya turu ya lugo klep melek meneh. Bar iki nyekal sirahe meneh. Kenten niku. Terus turu meneh. Nanti subuh. Karena subuh ya butuh sholat damai. Padahal deh bapak. Pak, pulau di dalu nginceng Imam Syafi'i. Ngundangnya deh, ya nginceng Muhammad bin Idris. Itu penggalanya dia turu, lucu di angin. Lugu nyekel sirai, turu. Bariku melek meneh, turu meneh. Nanti subuh. Lu ngorok jenang hormati, lu sebuti. Terus, Ahmad Sambal izin-izin medui Imam Syafi'i, ya Abu Abdillah. Akbarat ni binti bi anak atau solil isa summa takut summa tanam summa takut. Pokoknya cintanya orang tahu tahajud orang tahu. Jadi Imam Syafi'i iyo, aku kebunyi mikir suwida telu masalah. Kau nasi kejawab, mulai dah tu tak dekat. Lagi kejawab patang pulau telu lagi tu je. Sisane itu, orang kecil. Mama tambah list naumul alim Abdul Tumin ibadah sil. Bolak balik wang alim luai ape. Kau mikir tidak telu nopo masalah urung ketemu. Lala rak ketemu terus ya salat terus. Lah tapi tenan iki kula didokan satu contoh. Satu contoh pentingnya melek. Kula kan sering melek, kula lagi jarang salat sunat. Kabeh ulama riyen dawuh sebagian darani ku hadis. Tapak kuru saatin abdulun min ibadati sitina nopo sana. Mikir sak jam iku luwe apik ibadah swidak. Sekarang saya mantap gede, ini kisah nyata. Kalau enggak termasuk iswong alim. Saya percaya saya Imam Syafi'i dalam fatwa fikih. Saya percaya Abdul Qasim Al-Junaidi dalam fatwa tasawuf. Saya percaya Imam Ghazali dalam fatwa hujjah. Kalau enggak iswong alim, geser apal Qur'an. Iku buatan nate seneng pangeran tenanan, koyok senengku nak pas moco tek-teke Abdul Qasim Al-Junaidi. Mergo ngomongnya dipikir, dia sholatnya biasa. Ibadah para wali rumah tamu terus muni astagfirullah terus mboten nggih omong-omongan biasa dadi kok ngremeng kados wong ngene. Ini saya ijazahkan jenengan dan tambah tenang wetenge. Wong nak Abdul Qasim Al-Junaidi nak ibadah yang tenang dalu. Ya Allah, saya mencintai jenengan ini wajar karena saya butuh jenengan. Rizki dari jenengan apa-apa dari. Yang enggak wajar itu jenengan mencintai saya kan jenengan enggak butuh saya. Wong gak iso gak seneng pangeran lewat logika itu. Saya ingin ngene. Aku mbek wong sing ora kenal sama sekali dan saya ndak butuh orang itu. Tak kei duit sak juta, aneh to. Aneh. Yo nang ngeki pembantu kan butuh, ngeki santri yo butuh, kan di santri akeh yo gak yang. Santri kan yo dunyo podo ae. Ngeki wong sing kowe ora butuh hebat to. Apa ora butuh kowe blas. Dadi umpama sak urip-uripe rukir mesti kei pangeran sego tak piring, tetep pangerane sapi. Lu ora butuh kok ngeki. Jadi umum bahan jika rezeki sahur puri pe, jika rezeki pisan itu sapi anjiran. Wong rabu toh kok podo pe jika ilmu sahur prit ni gue pakai yang umum rabu toh belas kok. Aku nangis, kok ono wong seneng pangeran dengan logika ini. Ya Allah, nak kulo mencintai jenengan wajar. Wong kulo butuh jenengan. Tapi kalau jenengan mencintai saya itu tidak wajar karena jenengan tidak butuh saya. Lu sampai nak pakai logika itu dikasih berapapun oleh Allah kamu pasti terima kasih karena kamu enggak berhak nuntut kan? Contoh lagi sing aran hikam. Sing aran hikam nak ngelem pangeran ya, nak ngelem ikhlas. Kaifatat lubul ajrami man wa muhdihi ilaih. Misale roken tak kei dhuwit sak miliar. Ken pe tak kei dhuwit sak miliar gegangno. Bareng didagang roken buati dadi 10 miliar. Bareng dagangane sukses roken iku edan ngomong ngene. Gus, aku kei hadiah 2 miliar karena uang 1 miliar yang jenengan kasihkan saya tak bisnisno dadi 10 kulo sukses guys, mulane kaya hadiah 2 miliar. Edan tawar. Boten permo, edan tawar. Edan kan? Mosok nuntut hadiah mbek wong sing ngekek idu. Saiki ngene tak bedheki. Bahak ngalim mulang, elmune kok sapa? Pangeran. Saiki ono wong sugih sedekah, duwite sapa? Pangeran. Bumine pangeran. Bareng aku wis ngalim sugih sedekah mulang ke pangeran tak tuntut, Gusti. Kalau mulang santri kalau kata ke hadiah, edan tawaran. Edan. Mulanya dari hikam nak gila kayak. Kaifata rubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Utekem bodoh kok enti. Wong pangeran wis mari kuwe malah boso untut. Kuwe saiki salat ku hidayah kok enti. Pangeran kan kuwe kelar poso hidayah kok enti. Barang wis hidayah kok pangeran pangeran Gusti wis poso lho kaya dia lho. Padha karo rugen Gus wis mergawe wis kate lho kaya bonus. Ujung wong kok iso duwe logika ikhlas cek gampang gitu cara nerangkan supaya orang ngomong bagaimana Anda menuntut dat sing ngekeki kuwe. Kita akan sepakat iso salat sane Allah, iso hafal Quran hidayate Allah. Kuwi iso haji duwe pengera. Kuwi iso sedekah duwe pengera. Barang mbok lakoni kabeh piye nuntut mbok wong sing ngekeki. Kuwi kok balak-balak karo kae mikir, wong iso mikir terus wong yo nampa. Paham ya? Lho kan nuntut pengera nak ngene, pangeran iku nggih ora duwe apa-apa terus mbok kei terus dadi pangeran. Lah iku pangeran wajib nuntut. Pangeran ana kuwi tetep pangeran. Mulane dari Imam Syafi'i dolanan dakon mbek sekaku oleh perkarane ben ngelingno nak donya dolanan. Angger dicekel kok jare wae. Padha koyo kowe nu berkung dhuwit ning gorong jare waeku. Pangeran iku tuku kuwi ora kelakuan nem piye ora mau gawe kok. Mulane pangeran kok kuwi sobi kabeh, Pak. Wajib kabeh. Lha iku baru kae mikir dadi Abdul Qasim Al-Junaidi nganti populer sak wiridan. Gusti ta mencintai kowe itu wajar. Ya kok kowe seneng cah ayu kan wajar. Memang saya itu ayu menarik, tapi saya itu seneng kuil, itu aneh. Oleh orang Jawa lah untuk cahayu, kancane drengki, oleh ngandel ini gini, bujum periksa. Tapi yang cahaya dan saya kok gitu, saking drengki deh, bujum itu periksa. Tapi edan, mau berbuat kok gelum ya. Perkataan kancane muan kelipok, usah lek ngono untuk cahayu. Jadi bujum apa? Tapi, dan bujum rumah sampai kue kok apa? Jadi kan periksa. Paham ya, tetap. Kulo nganti saat ini buatan bisa memungkiri. Wong kulo sing wis ngalim mawon tertolong sekali oleh pemikiran atau oleh dawuh, oleh fatwa, oleh nasihat. Sing didawuhno para wali. Karena cara mencintai Tuhan itu luar biasa. Setelah Anda mensifati Tuhan gak butuh sampeyan, kok umpama sak urip-urip pem suwidak tahun, kowe dikeki rezeki mok sak piring. Iku wis wake, ora kenal kok. Contoh gampang ya, Anda ke Jakarta. Umur wis suwidak tahun, wis suwidak tahun mau mati ke Jakarta. Barane Jakarta ketemu wong ning dalan. Nyuwun sewu, daleme ruhen pundi? Terus diduduhno, diterno. Kira-kira jarake mau sak kilo. Oleh maturon agak berber. Karena orang itu tidak butuh kamu, tapi nulung kue ngeterok ke alamat. Setelah itu uang kue hilang, oleh maturulah kenang terus. Karena orang itu tidak butuh an, tapi nulung kue. Nah yang pengira, mulai cium ulama terus yang nganti tua, nganti meh mati. Ijek jaluk suwargo tuh ben selawase. Bukan api anu bi. Jadi ku wali-wali, oleh nyifati pangeran luar. Jadi kalau jadi jasmen, nyifati pangeran jasmen. Iya uang seneng pangeran. Maksudnya berkosong surat terus dia bawa tembak. Jarang-jarang ya, cuma nak mikir. Nah, Robi Adawiyah malah parah. Usulnya mesti itu. Gusti, guys, warga bareng kalau pokoknya bongnya mawon. Jadi warga malah parah. Sama rokok bareng kalau pokoknya patah anak aneh mawon. Wong jenengan raga guys, warga rokok kalau temen bayi jenengan malah gak. Malah parah meneh, Robi Adawiyah malah parah. Kita orang pula gak bener hikam, ini sedih kan. Bagaimana Anda menuntut upah sama orang yang memberi hadiah kamu? Lu wis ngekeki kok mbok tun. Saiki sing mbok salat kuwi jasad sing gawe to. Wis akeh saiki sujud bathuk sing gawe to. Kuwi di dhuwit. Jantung sing gawe to. Kabeh semua yang milik kita pengen. Ubane kowe wis salat. Ngaku fasilitas kok pangeran. Wis salat kok Gusti eling lho bayari lho kan lucu lho. Sarap kok mau sarap. Jadi sarap kabeh kudu diopah. Lah iku baro kae wali. Dadi wali nak ngelem pangeran masyaallah luar biasa. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi adada kalimati.